Mitra Bisnis Mas FM Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yesik FM Yogyakarta. Tapi kita adalah waktu yang tepat untuk berhenti. Kapan saatnya Anda memutuskan untuk quit, ya? Oke, sore Bang Kavi, di kantor ini tidak, di kantor saya nih, situasinya nggak kondusif. Sayanya nggak betah, gajinya kecil, cari kerjaan lain nggak dapat-dapat. Apakah kita harus putuskan berhenti juga nih Bang, dari Pak Adi? Kalau itu Anda harus, jadi gini, kan makanya tadi saya bilang bahwa jangan berhenti mundur, ya kan? Berhenti mundur, stop dan seterusnya itu karena terpaksa, ya kan? Jadi kalau di kantor tidak kondusif, tidak betah, gaji kecil, artinya Anda berhentinya terpaksa. Oke, maka tantangannya adalah apakah kalau Anda ingin mengubah nasib hidup Anda adalah apakah di kantor itu Anda bisa membalikkan situasi 180 derajat. Misalnya bagaimana Anda mendapatkan promosi lebih bagus, posisi lebih bagus, kondisi lebih bagus, negosiasi lebih bagus. Oke. Nah, apakah kita harus putuskan berhenti juga? Sedangkan Anda tidak mendapatkan pekerjaan, melamar di mana-mana tidak mendapatkan pekerjaan. Nah, justru pada saat itu Anda harus berpikir apa salahnya saya dan apa yang saya gain. Jadi gini, hidup ini kan selalu ada ongkos, ada benefit, ada cost and benefit gitu loh. Ada ongkos dan ada faedahnya. Jadi kalau Anda berhenti harus ada faedahnya. Berhentinya apa? Itu baru strategi yang cerdas. Oke. Nah, Anda harus berpikir, oh saya mau berhenti. Nah, sebelum Anda berhenti, Anda harus punya pilihan mau kerja di tempat lain. Tapi kalau tidak dapat, apakah Anda menjadi entrepreneur? Jadi pengusaha sendiri ya Bang ya? Kita terima penelpon dulu deh sebelum nanti mungkin ada yang mau ditambahin Makasih juga. Pak Yoga, selamat sore. Halo, assalamualaikum, makasih. Waalaikumsalam, Pak Yoga, silahkan. Ya, ini saya pengen tanya, Pak Yoga agak-agak kurang jelas nih Pak, sinyalnya kurang oke. Coba cari yang bagus Pak. Yuk. Halo. Ya ya, silakan. Ini Pak, ini kan saya kebetulan sekarang sudah resign dari pekerjaan. Ya. Saya sendiri pengen mencoba untuk menjadi entrepreneur. Sedangkan sekarang saya menemui masalah tidak adanya dukungan dari keluarga dan ajar saya mungkin ya. Saya terus mendapat tekanan bahwa jika saya jadi entrepreneur itu sesuatu yang tidak menguntungkan, tidak ada sesuatu yang tetap. Kemudian kebetulan saya kan juga baru buka belum lama, jadi penghasilan juga belum seperti saya bekerja dengan orang yang tiap bulan sudah fix keadaan. Nah ini saya sukar membuat keputusan bahwa apakah saya harus berhenti menjadi entrepreneur seperti yang saya impikan atau saya harus terus berusaha gitu. Sedangkan dalam pikiran saya tidak akan berhenti sebelum kepikiran terakhir. Ya, mohon bantuannya dengan Pak Hafi. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Yoga. Ini dari bekerja memutuskan stop jadi entrepreneur, sekarang ragu-ragu karena nggak didukung keluarga nih. Iya, jadi kan begini, itulah sebabnya maka berhenti itu tidak boleh dalam keadaan terpaksa, gitu loh. Berhenti itu harus menjadi sebuah pilihan yang sama baiknya dengan maju, gitu loh, dengan terus, gitu loh. Oke, nah jadi Anda mau menjadi seorang entrepreneur, gitu loh. Anda harus bertanya kenapa tidak didukung oleh keluarga. Hampir kebanyakan ya yang saya dapatkan dan saya temukan di lapangan bahwa orang itu tidak didukung oleh keluarganya untuk menjadi entrepreneur semata-mata karena pada waktu awal-awalnya itu penghasilan yang dibawa pulang tidak tetap, kagak seperti gaji, tempo-tempo ada, tempo-tempo kagak ada, gaji bulanan udah ini. Jadi kalau bayangkan aja istri Anda kalau mendapatkan penghasilan yang tempo-tempo ada, tempo-tempo kagak ada, ya pasti ngamuk lah dan tidak akan mendukung gitu loh. Okay. Ya, jadi yang Anda harus lakukan gitu loh. Nah, memberikan penjelasan kepada keluarga, dan kemudian Anda punya persiapan yang bagus terhadap keluarga, dan kemudian Anda punya ini, itulah, itu akan menjadi sesuatu itu. Ada beberapa teman saya itu yang saya bilang sama mereka, kalau memang konsekuensi dan resikonya adalah bahwa Anda di bulan-bulan pertama Anda tidak mungkin membawa penghasilan yang sama besarnya dengan gaji, maka Anda harus punya tabungan yang cukup pada waktu Anda berhenti. Beberapa teman saya itu melakukan hal seperti itu, tabungannya cukup. Uang ketika dia mengundurkan diri gitu loh, uang gratitude-nya ditambah uang penghasilannya juga cukup. Sehingga akibatnya 6 bulan pertama sampai 1 tahun biarpun dia tidak kerja gitu loh, istrinya masih mendapat jatah penghasilan yang cukup, yang sama dan tidak berkurang dengan gajinya. Dan setelah bisnis entrepreneurnya makin maju, maju, akhirnya terus terang istri dan keluarga sangat mendukung. Itulah sebabnya Zig Ziglar mengatakan begini, kita semua itu sebenarnya dilahirkan sebagai juara, pemenang. Nggak mungkin lah ya bahwa Tuhan memberikan kita sesuatu yang buruk, memberikan nasib kita yang buruk, nggak mungkin. Jadi kita semua dilahirkan untuk pemenang. Cuma kita sebagai manusia seringkali satu, tidak ingin menang. Dua, tidak siap untuk menang. Dan tiga, tidak punya rencana untuk menang. Ya, ini dia. Oke, baik, nanti kita lanjutkan lagi ya Bang Kavi. Wah, luar biasa nih, yang tiga terakhir ini harus Anda renungkan lagi loh. Jangan-jangan Anda begitu, ya kan? Oke, masih ada pertanyaan yang masuk juga di SMS Pas FM 0816924924 atau telepon kami di 6339160 dan luar Jakarta bebas pulsa 0810 Pas FM. Kami akan kembali di sesi yang berikut ini.